kau yang telah pergi. Mengapa hati gelisah, mengapa hati berduka? Apa karena kau yang telah pergi? Apa karena kau yang telah pergi? Walau engkau telah pergi, meninggalkan cintamu di sini. Walau Habibillah.